بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai kembali durus ammah, dars am di Ma'had Al-Bayyinah Al-Islami ini yang insyaallah diadakan setiap ba'dal maghrib sampai selesai, dan kebetulan mulainya hari Selasa. Jadwal saya Selasa malam kita akan mengkaji kitab Sahih Bukhari, melanjutkan yang sebelumnya. Rabu malam kita mengkaji Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain karya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dan juga yang lain dari asatidzah akan meneruskan kembali pengkajian kitab-kitab Dars Am. Khonafidina azakumullah. Termasuk yang dinasihatkan dari para salaf kepada para tulabul ilmi ialah qira'atu al-kutub al-mu'tabarah, al-kutub at-tiwal al-mu'tamadah. Di antara yang dianjurkan oleh para salaf, dan itu merupakan adab dalam tulabul ilmi, tulabul hadith secara khusus, dianjurkan untuk mereka membaca, menelaah kitab-kitab besar ulama yang mu'tamad, yang mu'tabar. Barakallahu fikum. Membaca kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, bahkan Mustadrak Imam Ahmad. Buku-buku yang lain yang mu'tamadah pada bidangnya, kutubut tafsir, buku-buku tafsir, Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsir Sa'di di zaman sekarang ini, juga buku-buku yang lain yang induk. Ini anjuran para salaf, sehingga para thullabul ilmi mereka pernah melewati pembacaan, pengkajian buku-buku besar yang itu merupakan buku induk, buku pegangan dalam Islam. Sangat dianjurkan sekali. Barakallahu fikum. Membacanya dengan bacaan saja, namanya murur bil qiraah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, sehingga kesempatan membaca kitab-kitab besar itu penting, dan harus ada ihtimam, perhatian para tulab dalam bab ini. Dan yang kedua, barakallahu fikum, termasuk adatu al-ulama wal-masyaikh, kebiasaan para ulama-una, masyaikhuna, dari mulai zaman dahulu sampai sekarang ini, ialah mereka membacakan, mengkaji kitab-kitab induk kaum muslimin. Kalau dahulu menggunakan isnad untuk mendapatkan isnadnya, zaman mutakhirin untuk mendapatkan ijazah. Kalau zaman sekarang, wijadah. Mereka di era mutakhirin, mereka berlomba-lomba untuk datang ke majelis ilmu seseorang yang membacakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan ijazah. Dari mulai awal sampai akhir. Imam dia membacakan atau meminta seseorang yang thiqah yang terpercaya untuk membacakan buku-buku besar tadi kepada para pendengar, para sami'in, para hadirin, para thullabul ilm. Selesai dikasih ijazahnya. Hakadha. Ini kebiasaan para salaf. Barakallahu fikum. Di era mu'asirin, di era kita sekarang ini, barakallahu fikum, kebiasaan ini enggak lupa selalu dilakukan oleh para masyaikhul kibar pada masa ini. Mereka mengkaji kutubus sitah. Mereka mengkaji kutubut tafasir. Mereka mengkaji kutubul fiqh yang itu merupakan kitab-kitab pokok kaum muslimin. Kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kajian yang mereka biasa sampaikan kepada para thalabah. Di Masjid Nabawi demikian. Syekh Al-Abbad hafizhahullah ta'ala wa ra'ah, beliau sepanjang hidupnya ini kajiannya. Sahih Bukhari selesai, Sahih Muslim selesai, berikutnya lagi, baik lagi, hakadha. Syekh bin Bas juga demikian, Syekh Uthaymin juga demikian, Syekh Muqbil bin Hadi juga demikian, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Dan ini sunnatu man salaf, sunnahnya para salaf, adatus salaf, kebiasaan para salaf yang harus ditumbuhkan, dilestarikan di kalangan thullabul ilmi, di kalangan para du'atus sunnah, barakallahu fikum. Thullabul ilm bersemangat untuk bisa mengkaji, bisa membaca buku-buku induk. Para du'atus sunnah wa masyaikhuhu wa masyaikhuhum masyaikhuha juga bersemangat untuk mengajarkan kepada para thalabah buku-buku induk tadi. Demikian dari mulai awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Ini dua perkara pokok yang sangat penting yang mau saya sampaikan kepada antum sekalian, supaya antum para thullabul ilm bil khusus yang di Ma'had Al-Bayyinah ini, yang pertama punya ihtimam, ya, khusus, perhatian khusus terkait dengan dars am. Itu bukan dars sampingan, tapi durus as-salaf, durus a'imatul kibar, dars-dars yang mencontoh kebiasaan para salaf, dars-dars yang mencontoh kebiasaan para masyaikhul kibar di tempatnya masing-masing. Sehingga harus ihtimam khusus dalam masalah ini. Dan yang kedua, antum bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang ada kesempatan bagi antum untuk menapaki maslaknya para salaf. Antum menapaki metodologinya para salaf terkait dengan bab ini. Tidak semata-mata membaca, mentelaah, tapi juga mengkaji buku-buku besar. Alhamdulillah, di mahat kita durus ammahnya kebanyakan menggunakan buku-buku induk. Barakallahu fikum. Ada kajian Sahih Bukhari, ada kajian Sahih Muslim, ada kajian tafsir, di tafsir Sa'di, ada kajian yang melengkapi Bukhari Muslim, hadis yang sahih yang di dalam Bukhari Muslim. Kita pilihkan bukunya Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah, Al-Jami' Usaim al-Safi Sahihain. Ada kajian adab, dipilihkan kitab Adabul Mufrad Kail Bukhari rahimahullah. Ada kajian apalagi, aqidah, kitab syariah al-ajuri. Apalagi apalagi yang belum, itu penambahan dari beliau, Minhajul Qasidin. Barakallahu fikum. Intinya buku-buku besar harus disampaikan, dan targetnya adalah dikaji ila yasha'allah. Barakallahu fikum. Ini sedikit mukadimah yang mau saya sampaikan kepada antum sekalian, barakallahu fikum, terkait dengan bab ini. Di era saya dulu, mungkin era sebelumnya lagi, kita bicarakan terkait dengan yang ada di Indonesia ini, barakallahu fikum. Saya mendapati era saya ketika masih belajar dulu, mungkin sebelumnya juga sudah ada. Pengkajian kitab seperti ini itu luar biasa, termasuk pengkajian yang dicari oleh para thullabul ilm. terutama yang baru mengenal sunnah, kajian Sahih Bukhari, kajian Sahih Muslim, kajian buku tafsir, kalau dulu kajian kitab-kitab yang pokok dalam perkara tauhid, kajian kitab Fathul Majid, itu dicari oleh para salafiyin dan mereka merasakan keilmuan di situ. Barakallahu fikum. Ini yang harus dilestarikan oleh para thullabul ilm dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Dan dulu di Indonesia ini yang mengkaji buku-buku ini, kitab-kitab seperti ini, itu dari kalangan para duat yang senior, yang ma'ruf ketika itu, termasuk tokoh-tokoh da'i sunnah di Indonesia Raya ini. Mengkaji buku-buku besar. Barakallahu fikum. Yang saya tahu sampai saat ini yang mengkaji buku seperti ini ialah Al-Ustaz Muhammad Barat Saywet. Kajian di mana-mana bahas kitab Fathul Majid. Kajian di mana baca kitab ini, baca kitab itu. Kajian rutin. Tapi yang dikaji buku-bukunya para ulama, buku-buku besar. Barakallahu fikum. Dan juga yang lainnya banyak asatidz mengkaji buku-buku yang ada. Sekarang ini dikarenakan kajian bulanan, teman-teman sering dari para asatidz kita, para duat sunnah di Nusa Raya ini, kajian kitab-kitab, tapi kitab-kitab ulama yang mu'tabar. Kitab maudhuma ini, maudhuma itu, kitabnya ulama ini, ulama itu. Ulama besar pada masanya dengan berbagai macam bidang ilmu. Itu merupakan maslakul masyayikhil kibar. Maslaknya ulama besar, barakallahu fikum, irtibatul talabah, mengikat para talabah dengan kutubul ulama al-mu'tabarin. Barakallahu fikum. Mengikat para talabah dengan kitab-kitab ulama mu'tabar besar pada masanya. Pada masanya, barakallahu fikum. Kembali pada pembahasan kita adalah durus ammah, darus am yang kita adakan di ma'had kita ini. Bersyukurlah di ma'had ini yang kita kaji buku-buku induk. Buku-buku induk dan buku-buku besar para ulama, barakallahu fikum. Maka yang saya harapkan adalah ihtamu biha. Dan antum bersungguh-sungguh ada ihtimam perhatian dengan darus-darus ini. Barakallahu fikum, darus-darus ini. Jangan dianggap sebagai sampingan atau perkara yang enggak begitu penting. Lah, ini sangat penting. Dan tidak ada di durus khosoh, darus khos di kelas-kelas antum. Di kelas antum, bukunya kecil-kecil, itu memang untuk pondasi, landasan di setiap bidang ilmu yang ada. Prakteknya di durus ammah. Sehingga saling melengkapi, ada kajian khusus di masing-masing kelas dengan jenjangnya masing-masing, ada kajian umum untuk mengkaji kitab-kitab induknya para ulama, barakallahu fikum. Dan mestinya di era belakangan ini, era-era di mana nafas, saya katakan nafas semangat keilmuan semakin berkurang. Saya katakan semakin berkurang, bahkan mungkin semakin pudar. Antum sebagai thullabul ilm harus barakallahu fikum membangkitkan semangat baru. Bersemangat untuk menapaki jejaknya para salaf. Menapaki metodologi para masyayikhul kibar dalam thullabul ilmi. Alhamdulillah sudah ada pintunya, sudah ada lahannya, sudah ada wadahnya. Tinggal antum yang bangkitkan semangat antum dalam bab ini. Dengan mengharap ridha Allah semata, barakallahu fikum, meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jangan pernah menganggap remeh sedikit pun darus-darus yang semacam ini. Ini itu dicari oleh para thullabul ilm salafiyin dari mulai masa ke masa, barakallahu fikum. Nah, ini sebagai mukadimah bagi antum sehingga bersungguh-sungguhlah. Kita lanjutkan pengkajian kita kitab Sahih Bukhari. Kita masih pada pembahasan kitab Shaum. Kitab yang membahas masalah puasa. Ini tahun keberapa ini? Kajian kitab ini. Tahun keberapa, Ikhwan? Seingat saya ini mulainya tahun 2005. Seingat saya. Saya pulang dari Yaman di penghujung 2004, 2005 kayaknya, Ikhwan, insya Allah. Jadi hampir ini tahun yang ke-19, tahun yang ke-19. Mana ya? Barakallahu fikum. Hair insya Allah. tahun yang ke-19, kita masih pada kitab Shaum bab yang ke-20 hadis nomor 1922. Barakallahu fikum. Kalau dulu hampir tiap hari, kalau sekarang sepekan sekali. Dia membuat agak lama lajunya. Tapi enggak ada masalah. Para masyayikh juga demikian. Mereka mengkaji rutin, terus ditelateni, terus ila ya insyaallah. Mungkin hatam bersama dengan mereka, mungkin nanti hatam dihatamkan oleh murid-murid mereka. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi rahimahullah, beliau memulai pengkajian tafsir Ibnu Katsir. Dari mulai awal dakwahnya beliau. Beliau belum selesai. Diselesaikan sama muridnya ketika itu Al-Hajuri, wafaqahullah wa hada, selesai. Baik lagi. Saya ketemu di bagian akhirnya, hataman. Barakallahu fikum. Juga Sahih Bukhari tidak selesai. Sahih Muslim tidak selesai. Jami'ul Sahih tidak selesai. Itu beliau. Tapi terus berlanjut. Diteruskan lagi sama murid-muridnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah kasih umur panjang. Allah kasih kemudahan untuk bisa menghatamkan kitab yang besar ini. Barakallahu fikum. Bi aunillahi ta'ala wa taufiqi wa taysirih. Kalau umurnya enggak begitu panjang, semoga ada murid-murid kita, anak-anak kita yang bisa melanjutkan pengkajian kitab ini seterusnya untuk yang berikutnya lagi insyaallah taala. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-hafiz Amirul Mukminin fil hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala ghafara lah fi sahihihi kitab shaum bab barakati sahur min ghairi ijab, bab yang ke-20, bab barokahnya makan sahur atau barokahnya makanan sahur min ghairi ijab, namun tanpa mewajibkan sahur. Pada bab ini barakallahu fikum dibahas dua permasalahan. Yang pertama adalah membahas tentang barakatus sahur. Ada yang membaca sahur, ada yang membaca as-suhur. Kalau sahur itu amalan makan sahur. Kalau as-suhur makanan sahurnya. Hakadha farraqu bainahuma. Demikian mereka membedakan antara keduanya. Dan barokahnya pada dua-duanya. Barokah amalan makan sahur dan juga barokah pada makanan sahurnya. Tayyib, pembahasan yang kedua adalah terkait dengan hukum sahur. Hukum sahur ditegaskan di sini min ghairi ijab. Tanpa ada kewajiban. Jadi dua poin permasalahan, yang pertama barokah makan sahur, barokah makanan sahur, dan yang kedua hukum sahur tidak wajib. Qala rahimahullahu ta'ala li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu, dikarenakan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam para sahabatnya, wasalu, mereka pernah puasa wisal. Mereka pernah puasa wisal. Walam yudhkari sahur. Dan tidak disebutkan mereka makan sahur. Ini di awal-awal. Mereka wisal. Awalnya Rasul yang wisal. Puasa yang tanpa iftar. Tanpa buka puasa. Melanjutkan hari berikutnya. Beliau melarang para sahabatnya. Mereka enggan, maka beliau lanjutkan hari kedua, lanjutkan hari yang ketiga, sampai mereka tidak kuat. Itu disebutkan beliau sengaja berturut-turut puasa wisal tanpa buka, tanpa sahur, untuk memberi adab kepada mereka, memberi pasang kepada mereka, kamu enggak bakal sanggup. Begitu mereka sudah enggak sanggup, maka beliau mengatakan jangan wisal. Sehingga puasa wisal yang tanpa buka puasa, tanpa sahur, melebihi satu hari, itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Adapun yang boleh dikerjakan oleh umatnya adalah puasa wisal satu hari. Dari sahur ke sahur berikutnya. Untuk makan sahur, puasa, Begitu buka puasa, Anda enggak iftar, enggak buka puasa, lanjut sampai sahur berikutnya baru Anda makan sahur. Namanya wisal sehari. Itu diperbolehkan dengan nasul hadis. Ini argumentasi dibawakan oleh al-muallif untuk menegaskan bahwasanya makan sahur tidak wajib. Tidak wajib karena Rasul dan para sahabatnya pernah wisal lebih dari sehari. Artinya apa? Tidak sahur. Itu menunjukkan tidak wajib. Kalau dia wajib, tidak mungkin ditinggalkan. Dipahami ya? Ini sisi argumentasinya al-muallif rahimahullah. Kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Musa ibn Ismail. قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله وعبد الله بن عمر ابن الخطاب سمك الله مرضي keduanya رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصل bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم puasa wisal yang menyambung puasa dengan hari berikutnya. Fawasala an-nasu. Maka orang-orang ini para sahabat ikut puasa wisal. Fashaqqa alaihim. Akhirnya memberatkan mereka puasa wisal tadi. Fanahahum. Maka Rasul pun melarang mereka, mencegah mereka dari puasa wisal. Qalu, mereka mengatakan, innaka tuwasil, sesudah engkau, wahai Rasulullah SAW, puasa wisal. Kenapa melarang kami? Engkau berpuasa wisal. Qala, beliau mengatakan, lastu kahai'atikum, sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Inni awallu, sesungguhnya aku berdiam, ut'amu wa usqa. Aku dikasih makan, aku dikasih minum. Aku dikasih makan, aku dikasih minum. Naam. Ini hadis tentang masalah puasa wisal. Kita bahas wisalnya ya. Di bahas tadi, puasa wisal, ada wisal yang dilarang, ada wisal yang diperbolehkan. Puasa wisal yang diharamkan, yang dilarang adalah puasa wisal melebihi satu hari. Paham ya? Puasa wisal dari mulai sahur, terus berpuasa sampai sahur berikutnya, enggak sahur lagi, lanjut pada hari yang kedua. Lebih dari sehari. Ini puasa wisal yang dilarang untuk umat Islam. Tapi boleh khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, dikarenakan beliau kondisinya berbeda dengan para sahabatnya. Para sahabatnya. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah puasa wisal yang diperbolehkan. Puasa wisal yang diperbolehkan, yaitu puasa wisal satu hari saja. Paham ya? Dari sahur ke sahur berikutnya tanpa iftar, tanpa buka puasa pada hari itu. Ada ya juz, ada nas hadis yang khusus yang membahas masalah ini. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Titik ya. Titik. Hadis yang menerangkan masalah wisal ini dijadikan hujjah dalil oleh al-muallif untuk menunjukkan bahwasanya sahur tidak wajib. Ada lagi yang kedua yang anda tambahkan. Juga iftar tidak wajib. 20 langsung. Dengan peristiwa wisal ini, sekali lagi menunjukkan sahur tidak wajib. Bahkan yang kedua, lebih gamblang lagi, iftar tidak wajib. Tau iftar ya, buka puasa ketika maghrib. Itu tidak wajib. Zain, kenapa tidak wajib? Karena diperbolehkan wisal. Karena Rasul wisal, puasa wisal. Kalau seandainya wajib, tidak mungkin ditinggalkan. Paham dong? jika akan meninggalkannya wajib itu berdosa, tidak boleh. Ini argumentasinya Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan min ghairi ijab. Sahur itu barakah tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Tayyib. Kalimat inni adallu ut'amu wa usqa. Kata-kata adallu itu berdiam di siang hari. Seperti orang yang berteduh dari teriknya matahari. Disebutkan dalam lafaz yang lain adalah abitu. Inni abitu ut'amu wa usqa. Aku mabit. Jadi di malam hari. Dikasih makan, dikasih minum. Tayyib, apa yang dimaukan dengan ut'amu wa usqa? Aku dikasih makan, aku dikasih minum. Apakah itu hakiki? Secara hakikatnya Rasul dikasih makan, dikasih minum langsung oleh Allah Jalla wa'ala sehingga kuat berpuasa? Atau ada makna yang lain? Jawabannya, ini hadis tidak secara zahirnya. Paham ya? Enggak mungkin dimaknakan Rasul dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, makan, minum kayak biasanya. Enggak mungkin. Kenapa? Kalau dikasih makan, batal puasanya. Paham enggak? Beliau kan wisal. Beliau kan berpuasa, meneruskan puasanya sehari, dua hari, tiga hari. Puasa. Yang namanya puasa, tidak makan, tidak minum. Paham itu? Maka tidak mungkin lafaz hadis ini dimanakan dengan zahirnya. Dikasih makan, dikasih minum. Tidak mungkin. Kalau dikasih makan, ya batal puasanya. Sehingga maknanya adalah, hai'ahnya Rasul, keadaannya beliau SAW, dari sisi keimanannya, ketakwaannya, tayyib, beda dengan yang lain. Karena beliau takwanya sangat tinggi, imannya sangat tinggi, kemudian takarubnya kepada Allah sangat tinggi, merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, itu kekuatan tersendiri pada beliau. Sehingga beliau kuat, tidak makan, tidak minum sehari, dua hari, bahkan tiga hari. Barakallahu'alaikum. Dalam ya? Sehingga seolah-olah dikasih makan dan dikasih minum. Seolah-olah. Hakata. Wallahu a'lam bissawab. Wadah insyaAllah ya. Tayyib. Ini yang pertama. Sekali lagi disebutkan pembahasan wisal untuk menegaskan bahwanya sahur tidak wajib. Lalu hukumnya apa kalau tidak wajib? Apakah sahur hukumnya mubah? Al-jawab, la. Dikatakan masyru', disyariatkan. Tidak semata-mata mubah, tapi disyariatkan. Sahur itu dikatakan oleh para fuqaha, sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Yang sangat ditekankan sekali. Paham ya? Penekanannya adalah yang pertama ada perintah tasaharu kama sayati. Nanti kita baca hadis yang kedua, ada penekanan tasaharu, perintah untuk makan sahur. Paham ya? Yang kedua adalah dikarenakan makan sahur pembeda antara puasa ahli kitab dan puasa kaum muslimin. Itu juga nasul hadis. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa mereka adalah makan sahur. Sehingga sahur itu untuk mukhalafah al-yahud, al-kitab. Yang ketiga adalah barokah. Makan sahur, barokah. Makanan sahur juga barokah. Ini tiga poin yang disebutkan dan banyak poin-poin yang lain yang mengatakan tidak semata-mata mubah. Tadi merupakan amal mustahab, amal sunnah yang mu'akkadah, yang ditekankan sekali. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua pembahasan tentang masalah barokahnya sahur. Wa qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah ibnu al-Hajjaj qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Saya pernah mendengar sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ada yang membaca fa inna fis suhuri barakah. Beliau mengatakan tasaharu, hendaklah kalian makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah, dikarenakan pada makan sahur ada barokahnya. Bacaan yang kedua fa inna fis suhur barakah, pada makanan sahur ada barokahnya. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Kata-kata tasaharu ini perintah. Dan perintah ini perintah istihbab, perintah sunnah, bukan perintah wajib. Ya Allah, masyaikh, apa yang memalingkan makna perintah wajib kepada makna sunnah ini? Yang tua dulu, yang muda nanti. Moga Pak. Kenapa lafaz perintah di sini dimanakan sunnah, perintah sunnah, bukan perintah wajib? Apa yang memalingkan? Saya terangkan dulu. Kata-kata tasaharu, fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il amr. Fi'il perintah. Dalam kaidah usul, hukum asal, perintah adalah wajib. Jadi kita mengatakan, lafaz ini bukan perintah wajib. Tapi perintahnya perintah sunnah. Kalau mengatakan sunnah, harus ada dalil yang memalingkan kepada makna sunnah. Ya apa, Pak? Yang tua-tua dulu, menghormati yang tua. Kenapa kok dikatakan sunnah ini? Perintah sunnah, bukan perintah wajib. Belum lama tadi barusan. Atau memang wajib hukumnya? Nah, terus yang mengatakan tidak wajib yang mana? Belum lama dibahas tadi, belum lama. Kasih yang muda-muda. Namanya apa? Namanya wisol. Tadi barusan. Barusan tadi. Hadis di atas. Yang menjelaskan tentang puasa wisol, itulah yang memalingkan lafadz ini yang merupakan perintah yang mestinya dimaknakan dengan perintah wajib menjadi perintah sunnah. Ada dalil yang lain yang memalingkan makna wajib. Apa itu? Dalil tentang puasa wisol. Baru dibahas tadi. Babnya min ghairi ijab. Ini ya. Ada huwa. Jadi perintah di sini bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Ada dalil yang lain yang memalingkan kepada makna sunnah, yaitu Rasul pernah puasa wisal dan belum enggak makan sahur. Tandanya ini bukan perkara wajib. Zain. Tayyib. Apa pengertian barokatus sahur? Yang namanya barokah, definisi umumnya adalah al-barakat hiya thubutu al-khair al-ilahi fi syai'in. Thubutu al-khair al-ilahi fi syai'. Langgengnya ada dan langgeng. Langgengnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Itu barokah. Sesuatu dikatakan barokah ketika sesuatu itu selalu membawa kebaikan. Selalu menebar kebaikan. Kebaikannya minallah jalla wa'ala. Dan kebaikannya langgeng. Gitu. Ada ini mesti baik. Ada ini mesti baik. Begitu. Namanya barokah. Tapi apa sisi barokahnya makan sahur? Adanya. Adhan ya, khair insyaAllah. Fadal, mu'adhin, al-mu'adhin, al-adhin. Adhan dulu, diteruskan Pak Tal Adhan insyaAllah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله طيب بارك الله فيكم. Kembali pada pembahasan terkait dengan barokah, barokah sahur. Sebagian ulama menyebutkan barokah yang khusus. Mereka mengatakan kalau makan sahur, sisi barokahnya adalah al-ajr wa thawab. Dapat pahalanya. Kalau makanan sahur, sisi barokahnya adalah dia bisa menyemangati orang berpuasa dan meringankan puasa, dikarenakan perutnya kenyang, begitu kuat untuk berpuasa. Barakallahu fikum. Tapi yang sahih ialah lafadznya umum. Ibnu Daqiq al-Ayt rahimahullah mengatakan, disebutkan dalam syarahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Fathul Bari, menukil ucapan Ibnu Daqiq al-Ayt rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhihi al-barakah yajuzu an ta'uda ila al-umur al-ukhrawiyah. Barokah ini bisa jadi kembali kepada perkara-perkara ukhrawiyah. Barokah ukhrawiyah. Ya, ini terkait dengan masalah pahala. Beliau mengatakan, fa'inna iqamata sunnati yujibul ajra wa ziyadatah. Jika akan mengamalkan sunnah, menegakkan sunnah, itu bisa mendapatkan pahala dan bertambah pahalanya. Jadi barokahnya umur ukhrawiyah. Beliau mengatakan, wa yuhtamal an ta'uda ilal umur ad-dunyawiyah. Ada juga kemungkinan barokah tadi kembali kepada perkara-perkara duniawi. Kaquwatil badan ala shaum, seperti fisik badan ini kuat untuk berpuasa. Wa taisiruh, diberi kemudahan untuk berpuasa. Wa hakadha. Imma ukhrawiyah, imma duniawiyah. Ini pula yang dirojikan dengan Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, yang saya bawakan dengan sangat penting, lebih rinci, beliau membawakan poin-poin barokahnya. Kata Al-Hafidz, wal aula, dan yang lebih tepat, dikatakan, annal barakata fis sahuri tahsulu bijihatin muta'addidah. Yang tepat adalah dikatakan barokah sahur dicapai dari banyak sisi. Jadi barokahnya banyak sisi. Beliau memperinci. Yang pertama, ittiba'us sunnah. Dalam rangka mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah. Yang kedua, mukhalafatu ahli kitab. Untuk menyelisihi ahli kitab, mereka enggak sahur. Yang ketiga, at-taqawi bihi al-ibadah. Untuk menguatkan fisik, menguatkan badan untuk ibadah. Ya, supaya badannya kuat, ibadah. Yang ketiga adalah az-ziyadah fi nasyat. Untuk lebih menyemangati orang tadi itu beribadah. Tadi kan kekuatan fisik, yang ini semangat. Ada semangat yang lebih untuk beribadah dikarenakan dia makan sahur. Yang kelima adalah at-tasabbub shadaqah. Makan di waktu sahur sebagai sebab untuk bisa bersedekah, memberi makan orang yang belum makan sahur. Yang datang minta makan sahur kamu kasih, atau mengajak orang bareng-bareng bersama-sama untuk makan sahur. Jadi sabab untuk sedekah. Ada orang mungkin telat bangun, enggak sempat menyiapkan makan sahur, datang ke tetangganya. Maaf, ini ada enggak sahur? Ayo sini. Sahur bareng atau dikasih makanan sahur untuk mereka, sedekah. Atau yang berikutnya lagi adalah at-tasabbub lidzikri wa du'a wa tal ijabah. Ada sebab juga untuk bisa berzikir, berdoa di waktu-waktu mustajab. Sahur adalah waktu makbulnya doa. Sehingga ketika dimakan di waktu sahur, sebab orang bisa berzikir, bisa berdoa di waktu-waktu mustajab. Atau yang berikutnya lagi, ada tadaruku niyatis shaum. Ya, segera berniat berpuasa bagi yang belum niat berpuasa sebelum tidur. Ini masalah niat. Kalau Ramadan, niat Ramadan harus diniatkan malam sebelum tidur. Namanya tabiyyatun niyyah. Sebelum tidur harus punya niat untuk puasa wajib Ramadan. Tayib. Nah, waktu sahur di waktu yang tepat untuk yang lupa-lupa, yang gak sempat untuk niat berpuasa, di waktu sahur dia berniat untuk berpuasa wajib puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Barokahnya dari banyak sisi. Bisa ini. Dan lafaznya adalah lafaz yang umum, keberkahan minallah jalla wa ala. Tetapnya, langgengnya kebaikan, kebaikan dari Allah pada sesuatu. Semua kebaikan. Kebaikan pada duniawiahnya, diniahnya, ukhrawiahnya, sehingga barokah. Intinya adalah, jangan meninggalkan sahur, meskipun seteguk air. Disebut dalam hadis Inda Ahmad, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya dengan lafaz, kata Rasulullah SAW, as-sahuru barakah, fala tada'uhu, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma. As-sahuru barakah, fala tada'uhu. Sahur itu barakah, jangan kamu tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma. Meskipun itu hanya satu teguan air yang kamu minum. Ya, satu teguan air yang kamu minum, jangan kamu tinggalkan. Beliau mengatakan setelah itu, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sebab Allah dan Rasulnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya, dia barokah, jangan kamu tinggalkan. Sekali menjelaskan, sahur itu, pahala makan sahur itu didapatkan minimalnya seteguk air. Dia sahur dengan seteguk air atau sesuap makanan. Ini disebut dalam lafaz yang lain, tayyib, secara mursal, dengan lafaz tasaharu walau biluqmatin. Jadi kamu sahur meskipun dengan satu suap saja. Maka batas minimal orang dikatakan makan sahur adalah seteguk air atau sesuap nasi atau sepotong makanan. Sudah mendapatkan barokah sahur dan fadilah sahur, barakallahu fikum. Naam, intaha. Selesai pembahasan tentang bab ini, barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Perjumpaan berikutnya dihafalkan. Ya, bagi santri baru dihafalkan. Harus punya kitabnya. Kalau enggak punya kitab gede, matan, fotokopi lah sekian banyak pembahasan kitab supaya bisa dikaji. Barakallahu fikum. Jangan jiping ngaji kuping, ya, ada deres-deresnya dan dihafalkan. Yang dihafal yang mana ini? Yang dihafal yang mana ini? Dua-duanya. Ya, anak MTF harus dua-duanya. MTF harus dua-duanya. Nah, kalau mau salah satunya, antum baca yang kedua. Hadis Anas bin Malik, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Afan Ustaz, tolong jelaskan kembali tentang wisol yang jais dan wisol yang terlarang. Loh. Tadi kecepatan apa? Enggak paham. Kecepatan ya. Wisol yang dilarang, puasa wisol yang dilarang untuk umat ini adalah puasa wisol, ya, yang terus tanpa buka puasa lebih dari sehari. Wisol dua hari ke atas. Atau misalkan nanti sahur ini, atau makan sahur. Tak, bisa untuk puasa. Datang maghrib, atau gak iftar. Sampai sahur berikutnya, antum gak sahur, puasa lagi keesokan harinya, sampai iftar, itu gak boleh. Kenapa? Melebihi sehari. Faham tum? Ini hanya untuk Rasulullah SAW saja. Faham tum? Puasa wisol lebih dari sehari, khas bin Nabi SAW. Adapun yang diperbolehkan adalah puasa wisol sehari, dari sahur ke sahur. Antum sahur, puasa, maghrib antum gak buka, pas waktu sahur, kamu makan sahur lagi. Itu boleh dengan nasul hadis. Hadisnya disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz ayyukum arada ayyuwasila fal yuwasil ila sahar. Ayyukum arada ayyuwasila fal yuwasil sahar. Barang siapa di antara kamu yang kepingin wisal, silakan wisal sampai sahur berikutnya. Entum? Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, sehingga ini diperbolehkan. Bicara afdal, ya normal, antum sahur, waktunya iftar, buka puasa. Itu yang dianjurkan dalam sunnah barakallahu fikum. Jika kita salat subuh di masjid umum pada rakaat terakhir imam melakukan sujud sahwi dikarenakan lupa qurut subuh, apakah kita ikut melakukan sujud sahwi atau tidak? Diikuti, karena itu jamaah dengan seorang imam. Dengan kuman hadis innama ju'ilal imam liyutamma bi fa takhtalifu alaih, imam dijadikan ditunjuk untuk diikuti, maka jangan diselisihi. Dia benar, dia dapat pahala, makmum dapat pahala. Dia salah, dia berdosa, makmum dapat pahala. Paham ya? Dengan lafaz yang lain, yusalluna lakum. Para imam salat bersama kalian. Fa in asabu falakum wala falahum walakum. Kalau mereka benar, pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim. Pahalanya untuk kalian, dosanya atas mereka. Sehingga diikuti. Barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan qurut subuh, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bisa qurut, bisa tidak. Yang menjadi yang mereka ingkari ketika qurut subuh, setiap subuh, setiap saat dawamah. Itu yang diingkari dhaif riwayatnya. Tapi kalau sesekali dia qurut, itu diperbolehkan. Paham ya? Apalagi bab seperti ini ada khilafnya para ulama. Ketika imam mengerjakan sebuah pendapat dan kamu sebagai makmum salat berjamaah diikuti sang imam. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.